Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-30 dari bulan Safar 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 16 Oktober 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj, afwan, Al-Imam Al-Allamah Baqiyatus Salaf Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Wara'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bitta'liqati Ala Syarhis Sunnah Lil-Imam Al-Barbahari Alayhi Rahmatullah. Yang mana alhamdulillah, ikhwati fillah yara'akumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki pembahasan yang terkait dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang disampaikan oleh beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki satu syafaat khusus yang tidak dimiliki oleh selain beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan para nabi sekalipun dari kalangan ulul azmi tidak diberikan kekhususan tersebut. Itu adalah yang dinamakan dengan syafaatul uzma, satu-satunya syafaat yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan izinnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana seluruh ahli al-mauqif, seluruh ahli al-mahsyar akan merasakan bagaimana syafaat yang akan diberikan kepada mereka dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan orang-orang kafir sekalipun, yang disitulah mereka akan berdecak kagum, disitulah mereka akan menyesal karena telah mengingkari keimanan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, begitu pula di sana terdapat syafaat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada An-Nabi alaihi salatu wassalam, begitu pula Allah Jalla wa'ala berikan kepada selain beliau dari kalangan anbiya, dari kalangan as-salihun, dari kalangan as-syuhada, bahkan dari kalangan al-afrat. Al-afrat yaitu humul ladhina matu sigharat, anak-anak kecil yang meninggal, yang belum sampai kepada usia baligh, yang belum memiliki dosa apapun. Maka mereka ini mendapatkan izin dari Allah Jalla wa'ala untuk memberikan syafaat. Dan orang-orang yang mendapatkan syafaat mereka haruslah memenuhi dua syarat sehingga syafaat tersebut bisa bermanfaat untuk mereka. Syarat yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua ketika Allah Jalla wa'ala benar-benar meridhai orang yang akan mendapatkan syafaat tersebut. Dan dua syarat ini harus terkumpul pada seorang hamba. Apabila hanya satu saja, Allah Jalla wa'ala memberikan izin, akan tetapi Allah tidak ridha kepada dia, artinya dia adalah seorang yang mungkin pernah menghinakan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mungkin pernah melecehkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, seorang yang mungkin pernah melecehkan Al-Quranul Karim, dan yang seterusnya, maka dia tidak bisa mendapatkan syafaat dari kalangan anbiya, as-salihun, as-syuhada, begitu pula al-afrat. Maka inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dijelaskan oleh beliau hafizahullahu warah. Bahkan di akhir pembahasan, ikhwati fillah yarakumullah, Asy-Syaikh menukilkan dua kelompok yang saling berbeda jauh antara satu dengan yang lainnya. Yang satunya bermudah-mudahan dalam menetapkan mengisbat syafaat yang dimiliki oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai kepada tahapan mereka tidak mengikrarkan, mereka tidak menetapkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bisa memberikan syafaatnya kepada ahlul kabair, kepada para pendosa. Artinya mereka menghukumi bahwa para pendosa itu orang-orang yang akan wal'iyadzu billah dikekalkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam an-nar. Sementara kelompok yang lain adalah mereka yang ghulu, mereka yang berlebihan ketika menjadikan target utama kehidupan mereka adalah syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seakan-akan mereka melupakan dua syarat yang telah kita sebutkan tadi, sehingga mereka fokus untuk bermunajat, dalam tanda kutip, berdoa kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah isfa'ni, wahai Rasulullah berikanlah syafaat kepada aku, ya Rasulullah isfa'lana, wahai Rasulullah berikanlah syafaat kepada kami. Seakan-akan lupa bahwasanya ada satu zat yang memiliki syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Apabila zat tadi subhanahu wa ta'ala mengizinkan Nabi alaihi salatu wasallam, maka barulah Nabi alaihi salatu wasallam diperkenankan, diperbolehkan untuk memberikan syafaatnya kepada haula'il ghulu, orang-orang yang ghulu tersebut. Akan tetapi karena mereka adalah kelompok yang menyimpang, sehingga mereka dalam tanda kutip melupakan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yarakumullah, kelompok yang pertama adalah dari kalangan Al-Khawarij wal Mu'tazilah yang benar-benar menafikan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengakui syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kelak di akhirat bagi para pendosa besar. Sementara kelompok yang kedua adalah dari kalangan Al-Quburiyah, begitu pula dari kalangan Al-Mutasawwifah, yang mereka terlalu berlebihan di dalam mengikrarkan, menetapkan, mengisbatkan apa yang ada di sisi An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari syafaat, sehingga menjerumuskan mereka kepada perbuatan syirik wal'iyadzu billah. Maka disimpulkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, ammal wasatu, adapun sikap pertengahan kelompok yang selamat, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, fahum ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah, lam yanfu asyafa'ata mutlaqan, ketika mereka tidak menafikan syafaat secara mutlak, walam yuthbituha mutlakan, dan tidak pula secara mutlak menetapkannya, bahkan menjadikan syafaat tersebut sebagai target utama kehidupan mereka. Apa mauqif, apa sikap yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah? Bal athbatuha bisyartaini alwaridaini fil kitabi was sunnah, bahkan mereka menetapkan syafaat yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengimani syafaat yang akan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada anbiya, as-salihun, al-afrad, as-syuhada, dan yang lainnya, dengan dua syarat yang telah disebutkan oleh Al-Quran, yang telah pula disebutkan oleh Sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam. Inilah insaf. Ikhwati fillah yarakumullah. Inilah al-adl yang tidak condong ke kanan, tidak condong pula ke kiri. Kita lanjutkan apa yang dibahas oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah wa qawluhu ketika beliau mensyarah ucapan al-musannif alaihi rahmatullah al-mudznibin al-khati'in. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya kepada al-munibin, orang-orang yang berdosa, al-khati'in, orang-orang yang berbuat salah pada kehidupannya. Yakni maksudnya adalah takunu syafa'ata lil mu'minin al mudhnibin alladhina lam yasilu ila haddil kufri. Maksudnya adalah ketika An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan syafaat beliau kepada kaum mukminin al-mudznibin, para pendosa, alladzina lam yasilu ila haddil kufr, yang dosa mereka itu tidak sampai kepada kekufuran. Karena syarat mutlak dari syafaat, di antara dua syarat syafaat bisa bermanfaat pada diri seorang hamba adalah ketika Allah Jalla wa'ala meridai hamba tersebut, al-mashfu'u fih. Maka ketika Allah Jalla wa'ala tidak ridha kepada mereka, tidak ridha kepada hamba-hamba tersebut, artinya salah satu unsur yang membuat Allah Jalla wa'ala tidak ridha adalah al-kufru. Ketika dia sudah kufur, ketika mereka sudah keluar dari batasan-batasan al-Islam yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka selama mereka masih dalam barisan kaum mukminin, selama mereka masih belum melakukan dosa-dosa besar yang mengakibatkan mereka kufur, keluar dari Islam, maka mereka berhak mendapatkan syafaat yang akan diberikan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah akidah kita. Kita tidak mengkafirkan mereka para pencuri. Kita tidak mengkafirkan mereka para peminum khamr. Kita tidak mengkafirkan mereka para pemain judi. Kita tidak mengkafirkan mereka orang-orang yang berdosa kepada kedua orang tuanya, yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan yang lainnya dari dosa-dosa besar. Selama pada sanubari mereka, selama pada hati mereka terdapat mithqala dzarratin min iman, maka mereka berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah wa ala sirat, ucapan al-Imam al-Barbahari alaihi rahmatullah ala sirat. Syafaat Nabi alaihi salatu wassalam pun akan diberikan kepada mereka yang berjalan di atas as-sirat. Apa maksudnya? Kata beliau Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a, yakni atau ay wa yashfa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil mu'minin hala mururihim 'ala as-sirat. Maksudnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan memberikan syafaat beliau kepada kaum mukminin pada saat mereka melewati as-sirat, melewati jembatan. Yang mana jembatan itu akan berada di bawahnya wal'iyadzu billah neraka al-jahim. Dan telah kita pelajari ikhwati fillah yarakumullah bagaimana keadaan masing-masing dari kaum mukminin ketika melewati as-sirat, ketika melewati jembatan tersebut nanti pada hari kiamat. Ada di antara mereka yang melewati jembatan tersebut subhanallah dengan sangat-sangat cepat. Ada pula di antara mereka yang melewati as-sirat, jembatan tersebut dengan sangat-sangat lambat. Ada yang sampai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan melewati as-sirat tadi merangkak. Ada yang sampai wal'iyadzu billah terjerumus ke dalam annarul jahim yang berada di bawahnya. Masing-masing. Apa yang menentukan? Yang menentukan adalah amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka di antara akidah min aqadi ahli sunnati wal jamaah adalah ketika Nabi alaihi salatu wassalam memberikan syafaat beliau kepada kaum mukminin yang melewati jembatan tersebut. Bahkan kata Syekh hafizahullah wa ra'a wa yashfa'u liman dakhalan nara bi ikhrajihi minha idza kana min ahli tauhid. Bahkan syafaat beliau adalah bisa mengeluarkan seorang yang masuk, seorang yang terjerumus ke dalam neraka jahannam wal'iyadzu billah, selama orang tersebut berada di atas ketauhidannya. Dia termasuk dari kalangan ahli tauhid yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyelamatkan orang-orang yang seperti ini. Sudah terjerumus, tidak berhasil melewati as-sirat, tidak berhasil melewati jembatan yang dibuat oleh Allahu Jalla wa'ala. Nas'allaha salamata wal'afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan perjalanan kita di sirat. Amin Allahumma amin. Keadaan yang sangat pelik, keadaan yang sangat mengkhawatirkan, keadaan yang sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan selamat melewati as-sirat. Tapi rahmah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberikan kepada ummatuhu sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada umat-umat beliau min ahli tauhid yang benar-benar memurnikan amalan-amalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayashfa'u ala sirati idza marran nasu alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang melewati jembatan as-sirat tersebut. Wa huwal jisrul mansubu ala matni jahannam. Yang mana as-sirat tersebut, jembatan itu adalah sebuah jembatan yang menghubungkan atau yang terletak di atas neraka jahannam. Salah satu ujungnya dengan ujung yang lain. Apabila seorang mukmin, apabila seorang muslim berhasil melewati as-sirat tersebut, artinya dia selamat dari an-narul jahim. Dia selamat dari neraka jahannam dengan keutamaan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya. Akan tapi apabila ada orang mukmin, ada dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak berhasil melewati sirat tersebut, yang tidak berhasil melewati jembatan tadi, maka dia akan terjerumus wal'iyadu billah ke dalam al-jahannam. Yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Yang mana manusia yang melewati jembatan tersebut sesuai dengan kadar amalannya masing-masing. Faminhum man yamurru kalamhil basar. Ada di antara kaum mukminin, di antara umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang melewati as-sirat tersebut, yang melewati jembatan tersebut hanya sekejap mata. Begitu cepat. Sangat-sangat cepat. Wa minhum man yamurru kal barqi. Ada lagi di antara umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berhasil melewati sirat tersebut seperti kilat, sama begitu cepat. Wa minhum man yamurru karrihi. Ada pula dari kalangan umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berhasil melewati sirat tersebut secepat angin berhembus. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Dan sebahagian umat Nabi alaihi salatu wassalam ada pula yang berhasil melewati sirat tersebut seperti seekor kuda yang sangat cepat. Wa minhum, di antara mereka man yamurru karukabil ibil. Ada juga yang melewati as-sirat dan berhasil, akan tetapi lebih lambat sedikit perjalanan mereka dari satu ujung ke ujung yang lainnya. Itu seperti seorang yang mengendarai seekor unta. Wa minhum man ya'du adwan, ada yang melangkah satu persatu, satu langkah demi satu langkah, karena sirat tersebut sangat tipis. Seperti riwayat yang telah kita ketahui bersama, ikhwati fillah yarhamakumullah, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam dada sebilah pedang. Maka banyak orang-orang yang tidak seimbang, selangkah demi selangkah, khawatir jatuh ke dalam naral jahim wal iyadhu billah. Wa minhum man yamshi masyian, ada yang berjalan santai, tidak khawatir akan terjatuh, karena dia mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allahu Jalla wa Ala. Wa minhum man yazhafu zahfan, ada yang sampai merangkak. Wa man yakhtafu wa yulqa fi jahannam, dan ada pula yang yukhtafu, yang sampai wal iyadhu billah terpeleset, terjerumus, akhirnya dia masuk ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik, ikhwati fillah yarhamakumullah. Allahumma sallim sallim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan ketika kita melewati as-sirat tersebut, karena sama sekali kita tidak mengetahui kita berada pada posisi yang mana. Apakah kita berada pada posisi orang-orang yang merangkak? Apakah kita berada pada posisi wal'iyadzu billah orang-orang yang terpeleset, bahkan sampai masuk ke naral jahim, sampai masuk ke neraka jahannam? Kemudian beliau melanjutkan, kullul khalaiqi tamurru ala hadzal jisri, dan semua makhluk Allahu Jalla wa Ala akan melewati jembatan ini, semua tanpa terkecuali. Al mu'minuna wal kuffar, apakah mereka orang-orang yang beriman ataukah mungkin mereka adalah orang-orang kafir selama kehidupan mereka di dunia. Wala yunjihim illa a'maluhum, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali amalan-amalan saleh yang mereka lakukan pada kehidupan dunia tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ini adalah sebuah keadaan yang luar biasa, menakutkan, sangat himpit, sangat pelik, yang sudah sepantasnya bagi kita menjadikan khabar seperti ini untuk bahan kita mengintrospeksi diri-diri kita masing-masing. Karena apa yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan pada hari akhir itu pastilah akan terjadi. Tidak akan mungkin tidak terjadi. Dan bahagian dari keimanan yang hakiki ketika seseorang benar-benar beriman dengan apa yang akan terjadi pada hari akhir, di antaranya adalah kita pasti dan pasti akan melewati yang namanya as-sirat, jembatan tersebut. Apakah amalan kita sudah cukup? Ikhwati fillah yarhamakumullah, apakah perbuatan-perbuatan baik kita sudah cukup untuk menjadi bekal kita melewati as-sirat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya beliau? Apakah kita sudah menjadi seorang hamba yang taat? Apakah kita sudah menjadi seorang hamba yang tawadhu, merendahkan hati-hati kita? Apakah kita sudah menjadi seorang yang mutasaddiq, seorang yang bersedekah untuk mendapatkan, menggapai pahala, ajar, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah menjadi seorang yang berbakti kepada kedua orang tua kita? Apakah kita sudah menjadi seorang yang mentauhidkan Allahu Jalla wa Ala pada setiap amalan-amalan soleh kita? Ini semua pertanyaan yang harus dijawab, ikhwati fillah yarhamakumullah. Kalau ada dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang kita jawab dengan jawaban belum, maka cepat-cepatlah berbenah. Sampai saat ini saya belum berbakti kepada kedua orang tua saya. Sampai saat ini saya belum pernah wal'iyadzu billah bersedekah. Sampai saat ini saya belum pernah beramal saleh, mengikhlaskan niat. Karena yang saya inginkan adalah pujian, yang saya inginkan adalah riya, sanjungan dari si fulan, si alan. Introspeksi, belum terlambat. Ini adalah saat yang tepat untuk kita bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala, kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Harapannya apa? Agar kita bisa melewati sirat dengan selamat. Kita tentu akan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan syukur yang sangat banyak ketika Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan untuk kita melewati as-sirat secepat kilat, atau mungkin hanya sekejap mata. Itu bukan hanya sekedar khayalan. Itu bukan hanya sekedar khayalan, ikhwati fillah rahimakumullah. Kita bisa menggapai itu semua selama kita terus beramal soleh. Selama kita terus beramal dengan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala dan minta, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan dalam melewati as-sirat, agar diberikan al-hisab dengan hisaban yasira, hisab yang ringan, agar kita dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala al-firdaus al-a'la. Ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menganjurkan kita. Salu al-firdaus al-a'la, kata beliau alaihi salatu wassalam. Mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Jangan muluk-muluk. Jangan kita bayangkan, ini permintaan yang nampaknya saya tidak pantas. Saya ini pendosa, saya ini banyak maksiat, saya ini banyak melakukan kefasikan, saya dan saya. Jangan minder. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memerintahkan kita untuk meminta hal tersebut, maka kita patuhi apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang tidak mungkin bagi Allah Jalla wa ala. Untuk menggabungkan kita semua dengan izin Allah Jalla wa ala bersama anbiya wassalihun wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqan. Apa yang tidak mungkin bagi Allah Jalla wa ala. Maka jangan dianggap ini sebagai permintaan yang terlalu tinggi, ini sebagai doa yang mustahil, ini sebagai doa yang muluk-muluk, yang terlalu memaksa Allah dan yang seterusnya. Jangan, itu semua adalah bahagian dari waswasah asyaitan, yang hakikatnya mereka tidak rela apabila ada seorang hamba Allah Jalla wa'ala al-mu'min yang berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, Allahumma inni as'alukal firdausal a'la. Mereka tidak akan ridha. Kenapa? Asyaitin, iblis dan para bala tentaranya la'anatullahi alaihim menginginkan seorang mukmin berdoa, enggak apa-apa ya Allah, masukkan saya ke dalam syurgamu walaupun hanya emperan-emperannya saja, walaupun hanya bagian kecil dari syurgamu ya Allah. Akhirnya dia jatuh kepada apa? Kepada seorang yang seakan-akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diinginkan oleh syaitan wal'iyadzubillah. Secara sadar ataukah tidak sadar, dia telah masuk kepada perangkap syaitan. Padahal yang mengucapkan seperti ini bukan hanya seorang yang awam, min awamil muslimin, bukan. Seorang yang dikatakan sebagai tokoh agama, seorang yang dikatakan sebagai tokoh masyarakat, bahkan seorang yang dikatakan sebagai da'i, menghasung hal ini kepada para pengikutnya, wal'iyadzubillah. Kemana ajaran yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salu al-firdausal a'la, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala surga firdaus yang paling tinggi. Seakan-akan menyelisih apa yang dia katakan, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah, inilah ahli sunnati wal jamaah. Maka mereka akan meyakini bahwa setiap mukmin yang melewati as-sirat tersebut, tingkatannya masing-masing, keadaannya masing-masing. Yang bisa menyelamatkan mereka hanyalah amalan-amalan soleh mereka. Maka seperti yang tadi Ana sebutkan, ini bahan untuk kita mengintrospeksi, memeriksa kembali diri-diri kita. Qala ta'ala, kemudian asy-syekh hafizahullah wa ra'ah melanjutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun daripadamu, dari kalian yakni hamba-hamba Allah Jalla wa ala, illa wariduha, kecuali kalian akan menuju, mengarah, mendatangi, wal'iyadzubillah, ke arah neraka Allah tersebut. Yani kata beliau, ala sirat. Maksudnya apa? Maksudnya seorang yang akan berjalan di atas sirat itu hakikatnya dia sedang menuju naral jahim. Hakikatnya seorang hamba sedang menuju neraka jahannam. Hakikatnya kita sedang menuju neraka jahannam. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Ini harus benar-benar kita camkan. Wa in minkum illa wariduha. Lanjutan ayat ini, apa yang ada dalam surah Maryam ayat ke-71, kana ala rabbika hatman maqadiyya. Hal itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bagi Rabbmu adalah satu kepastian yang sudah ditetapkan. Artinya apa? Artinya kita semua ini terancam akan masuk kepada neraka jahim. Kita semua ini terancam akan masuk kepada neraka jahannamul iyadzubillah. Yani ala sirat, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Yani seorang yang berada dan berjalan di atas jembatan tersebut. Kan ala rabbika hatman maqdiya, itu sudah satu ketetapan. Sunnatullah. Takdir yang Allah Jalla wa Ala tetapkan. Kemudian apa kata Allah Jalla wa Ala? Thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Kata Allah Jalla wa Ala, thumma nunajji. Kemudian kami akan menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala? Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memastikan setiap hambanya, setiap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ciptakan di muka bumi ini dari kalangan manusia, wal jan, al mukallafun, mereka yang diberikan beban taklif, amanah, syariat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manusia, jinnya, mu'minuhum, wa kafiruhum, semuanya akan melewati as-sirat tanpa terkecuali. Dan semua itu, mereka sedang hakikatnya menuju naral jahim wal iyadz billah, sedang menuju neraka jahannam. Ini satu ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Tsumma nunajji alladziina taqaw. Tsumma nunajji. Kemudian kami akan menyelamatkan at-taqaw, orang-orang yang bertakwa, wa nadhara adh-dhalimiina fiha jithiyya. Maka satu golongan yang Allah Jalla wa Ala selamatkan, ikhwati fillah yura'akumullah, adalah ittaqau. Mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini cakupannya apa? Ketika seorang pada kehidupan dunianya mengamalkan amalan-amalan saleh, dan ketika seorang tersebut pada kehidupan dunianya meninggalkan amalan-amalan saleh. Ini kesimpulan orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana orang-orang yang menzalimi diri mereka? Lantas bagaimana orang-orang yang bermaksiat? Lantas bagaimana orang-orang yang wal'iyadzubillah melakukan kesyirikan? Lantas bagaimana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam? Ha'ula'umul zalimun. Mereka hakikatnya adalah orang-orang zalim. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Wa nadharu adh-dhalimina fi hajithiyya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan orang-orang yang zalim tersebut ke dalam mul'iyadzubillah neraka jahannam. Dalam keadaan apa? Jithiyya. Dalam keadaan mereka berlutut. Hina keadaan mereka. Nas'allaha salamatu al-afiyah. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala keselamatan. Kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala, ikhwati fillah yara'akumullah, kemudahan untuk melewati as-sirat tersebut. Karena kalau seandainya kita tidak selamat, na'udzubillah min dhalik, kita akan datang dalam keadaan hina di hadapan Allah Jalla wa'ala, berlutut dan akan masuk ke dalam naral jahim. Masuk ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dhalik. Maka, ikhwati fillah yara'akumullah, apa yang berkaitan dengan orang-orang kafir, gak perlu ditanya lagi. Karena ketika mereka melakukan amalan-amalan soleh sekalipun, maka amalan-amalan soleh tersebut akan dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala haba'an mansura, sebagai satu amalan yang tidak berfaedah. Sebagai satu amalan yang sama sekali tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena syarat diterimanya amalan ketika seorang benar-benar telah beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dilanjutkan penjelasan ini oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, fala yanju illa ahlu taqwa. Maka tidak ada yang selamat dari perjalanan as-sirat tersebut, tidak ada yang selamat dari jembatan tadi kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kuffaru fa innahum yahlikuna fi jahannam wal iyad billah, hadha huwa as-sirat. Adapun mereka orang-orang yang kafir yang tidak bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, tidak beriman kepada nabinya alaihi salatu wassalam, maka mereka akan binasa di dalam nar jahim. Mereka akan binasa di dalam neraka jahannam. Hadha huwa as-sirat. Inilah as-sirat yang akan terjadi dan pasti kita akan melewatinya pada hari kiamat kelak. Kemudian beliau lanjutkan syarah ucapan al-imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah qawluhu. Ucapan Al-Barbahari alaihi rahmatullah, walillahi ba'da dhalika tafaddulun kathirun ala man yasha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Jalla wa ala memiliki keutamaan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillahi ra'akumullah, inilah akidah ahli sunnati wal jamaah secara umum. Mereka tidak memastikan bahwa orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka sendiri, yakni dari kalangan para pendosa besar, pasti dan pasti akan masuk ke dalam an-nar. Pasti dan pasti akan masuk ke dalam neraka jahannam. Tapi akidah ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya mereka adalah tahtal masyiah. Mereka adalah orang-orang yang berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, waqad yukhrijullahu minan nar. Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Jalla wa'ala adalah zat yang memiliki kemuliaan yang sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kemaha ampunan yang sempurna, maka terkadang Allah Jalla wa'ala akan memberikan ampunan tersebut kepada siapa yang Allah kehendaki. Walaupun seorang hamba tadi selama kehidupannya selalu melakukan dosa. Selalu melakukan kabir, min kabair dzunub. Maka terkadang Allah Jalla wa'ala ketika melihat seorang hamba tersebut telah berada di dalam neraka jahannam, Allah Jalla wa'ala akan mengeluarkannya selama mereka masih berada dalam dairatul iman. Waqad yukhrijullahu subhanahu wa ta'ala minan nari ba'dal mu'minina bighairi syafa'ati syafi'in. Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang bisa mengeluarkan seorang hamba yang sedang mendapatkan azabnya di neraka tanpa memiliki perantara syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menghendaki ampunan kepada hamba tadi. Walaupun hamba tersebut seorang yang sedang diazab, sudah ada syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam tapi dia tidak mendapatkannya. Sudah ada syafaat dari orang-orang yang soleh tapi dia tidak mendapatkannya. Sudah ada syafaat dari para syuhada tapi dia tidak mendapatkannya. Sudah ada syafaat dari al-afrat tapi dia tidak mendapatkannya. Sudah ada syafaat dari mereka orang-orang yang soleh, aulia dan yang seterusnya tapi dia tidak mendapatkannya. Dia masih berada di dalam narul jahim. Maka Allah Jalla wa'ala melihat kepada sebahagian mereka dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka dari pedihnya azab neraka. Bal bifadlihi subhanahu wa ta'ala, bukan karena syafaat si fulan, si allan, bukan karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena syafaat as-salih, bukan karena syafaat al-afrad, bukan karena syafaat asy-syuhada, tapi murni keutamaan yang sempurna yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yukhriju unasan minan nar bifadlihi subhanah. Bahkan Allah Jalla wa ala mengeluarkan banyak dari kalangan hamba-hamba Allah mukminin dari neraka jahannam berdasarkan keutamaan yang Allah Jalla wa ala miliki. Bi ghairi syafa'atin min ahadin, tanpa ada perantara syafaat seorang pun, bal bi fadlihi Jalla wa ala. Semata-mata berdasarkan kemuliaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Hafizahullah wa ra'a qawluhu, ucapan Al-Imam Al-Barbahari. Wal khuruju minan nari ba'da mahtaraqu wa saru fahman. Mereka orang-orang yang sudah berada di dalam narul jahim, kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka sudah hangus, sudah terbakar, sudah terpanggang dengan azab demi azab yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Allahu Jalla wa ala, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Allahu Jalla wa ala akhbara anna ahlan nar al-mukhalladuna fiha la yamutuna fiha wa la yahyaun. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya ahli neraka, orang-orang yang berada di dalam neraka, penduduk an-nar yang telah dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan merasakan kematian, tidak pula akan merasakan kehidupan yang baru. Artinya azab demi azab akan mereka rasakan, siksaan demi siksaan akan mereka rasakan, azab ada yang pedih, azab dan siksaan yang amat sangat pedih, karena Allah Jalla wa'ala adalah syadidul iqab. Yang mana penjelasan yang berkaitan dengan lafad Al-Imam Al-Barbahari ini, yakni ke sebuah kaidah atau penggalan kaidah terakhir dari kaidah ke-18 ini, bi'idnillahi ta'ala, ikhwati fillahi rahimakumullah, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala, karena membutuhkan sedikit penjelasan. Dan saat ini adzan isya telah berkumandang, maka waktunya sudah sangat sempit. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bi'idnillahi ta'ala akan kita lanjutkan pada Jumat depan. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamu alaikum.